dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah takdirkan kita sebagai orang yang bertakwa, yang Allah selamatkan dari berbagai macam fitnah dan ujian di dunia maupun di akhirat, sampai masuk jannah Allah, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah di mana Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, kemudian menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir, dan kita telah masuk membaca firman Allah yang menyebutkan sifat-sifat orang munafik, yang mana salah satu sifat orang munafik yaitu Rasulullah menyatakan ayatul munafik salas, tanda-tanda sifat-sifat orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, apabila berkata dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dikasih amanah dia berkhianat. Ditambah lagi, apabila khosoma fajara, apabila bertikai dia bersikap melampaui batas. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat munafik itu dari diri kita, baik sebagiannya maupun seluruhnya. Amin. Maka pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ciri-ciri orang munafik berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah." Di antara manusia ada orang-orang yang menyatakan, yang mengaku, "Kami beriman kepada Allah." "Wa bil yaumil akhir." Kami beriman dengan hari akhir. "Wa ma hum mu'minin." Padahal mereka tidak beriman. "Yukhadi'un Allah." Mereka menginginkan, mereka berupaya ingin menipu Allah. "Walladzina amanu." Mereka ingin menipu orang-orang yang beriman. "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Tidaklah mereka menipu, tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali menipu diri mereka sendiri. "Wa ma yash'urun," dalam keadaan mereka tidak sadar bahwa mereka telah menipu diri mereka sendiri. "Fi qulubihim marad," di dalam hati mereka itu ada penyakit. "Fazadahumullahu marada," Allah tambah lagi penyakitnya. "Walahum adzabun alim," dan bagi mereka azab yang pedih. "Bima kanu yakdzibun," disebabkan apa yang mereka dustakan. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, "Fa'innahum yakulun," maka sungguhnya mereka berkata di al-sinatihim, dengan lisan-lisan mereka, "Ma laisa fi kulubihim," berkata sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka, hanya indah di mulut tetapi tidak sampai pada hati mereka. Bisa mengucapkan tetapi bukan berasal dari keyakinan. "Fa'akzalahumullahu biqawlihi," maka Allah dustai mereka, Allah dustakan mereka dengan menyatakan, "Wa ma hum bimu'minin," padahal mereka tidak beriman. "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah," di antara manusia ada orang-orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah." "Wa bil yaumil akhir," kami beriman pada hari akhir. "Wa ma hum bimu'minin," mereka tidak لأن الإيمان الحقيقي ما توطأ عليه القلب واللسان. Karena sesungguhnya iman yang sebenarnya yaitu cocok antara hati dengan lisan. Wa innama hala mukhadi'an lillah wa li'ibadihi al-mu'minin. Sesungguhnya hanyalah mereka berupaya ingin menipu Allah dan hambanya yang beriman, namun pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga bantahan terhadap ucapan sebagian di antara mereka, jangan melihat zahirnya, yang penting hati. Jangan lihat casingnya, yang penting hati. Subhanallah. Zahir itu gambaran dari isi hati. Nah, apa yang ada di dalam hatinya akan muncul, akan keluar dari lisannya, akan muncul dari perbuatannya. Al-mukhada'ah adalah ayyuzhira al-mukhadi'u liman yukhadi'ahu syai'an wa yubtinu khilafuhu. Mukhada'ah adalah orang yang menipu menampakkan kepada orang yang dia tipu sesuatu yang dia menyembunyikan kebalikannya. Saya beriman, kita teman, kita sama, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman dengan Al-Quran. Tetapi kenapa ya kok bergabung bersama kaum muslimin? Bisa jadi dia selundupan, dia dikirim untuk memata-matai, untuk merusak dan yang lainnya, sehingga mereka menyamak, melaburkan dirinya kepada orang beriman biar nampak beriman, padahal dia bukan orang beriman. Dia menampakkan keimanan padahal dia kafir. Itulah orang-orang munafik yang Allah ancam fi darki asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Waliyadu billah. Yaqadrillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keimanan mereka? Likai yatamakkan min maksudihi mimman yukhadi. Agar supaya mereka bisa memantapkan, agar supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia ingini, apa yang diinginkan dari orang yang dia tipu. فَهَٰؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ سَالَكُوا مَعَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ هَذَا الْمَسْلَكِ. Mereka orang-orang munafik menempuh jalan bersama Allah dan hamba-hambanya dengan jalan ini. Terhadap Allah dia ingin menipu, terhadap orang-orang yang beriman mereka ingin menipu. Inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang munafik. Maka ikhwat fillah, kita tidak boleh menipu kaum muslimin, mukminin. Harus jujur, sampaikan apa adanya. Fa'adu khida'uhum ala anfusihim. Maka tipu daya mereka kembali pada diri mereka sendiri. Tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Fa'inna hadha minal ajaib. Karena sesungguhnya ini termasuk di antara perkara yang sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Biasanya li'annal mukhadi'ah, sesungguhnya orang-orang yang menipu, imma bisa jadi ayyan tajid khida'uhu wa yahsulu ma yurid aw yaslama la lahu wa la alayh. Biasanya orang yang menipu itu kan ingin mendapatkan dengan keuntungan, ingin mendapatkan untung dari orang yang dia tipu. Biasanya kan enggak gitu, namanya orang menipu. Dan biasanya orang menipu Nah, kalaupun tidak untung, ya minimal enggak rugi lah. Biasanya orang nipu seperti itu. Tapi ternyata orang munafik beda. Nah, ternyata mereka berbeda, tidak beruntung, nam bahkan rugi. Wa ha'ula'i 'ada khida'u 'alaihim, ternyata tipu daya yang mereka lancarkan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makr li ihlaki anfusihim wa idrariha wa kaydiha, karena Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim syai'an. Tetapi orang munafik berbeda, tipu daya makar-makar yang mereka lancarkan ingin menipu kaum muslimin ternyata kembali kepada mereka. Mereka mengamalkan suatu amalan yang mereka untuk mengganggu, menyakiti kaum muslimin, merusak kaum muslimin, ternyata kembali kepada mereka. Ternyata kaum muslimin tidak dimurahkan. Nah, dengan tipu daya yang mereka lancarkan, kaum muslimin selamat, kaum muslimin tidak terpengaruh, yang rusak diri mereka sendiri. Ini ruginya kalau seseorang itu memiliki sifat kemunafikan, nipu diri sendiri. Ya, jangan biasakan suka nipu. Ketika ada tamu nagih hutang, ngomong dan anaknya, kasih tahu ke dalam tamu, bapak gak ada di rumah, sedang pergi. Sebenarnya kamu bukan nipu tamu, kamu nipu dirimu sendiri. Ya, yang rugi siapa? Kamu sendiri. Ya, bisa jadi tamu tadi ingin sebenarnya ingin menghalalkan, ingin ya udahlah saya ikhlaskan, tapi karena kamu usir, akhirnya tetap kemudian berhutang dengannya. Kerugian dialami oleh orang-orang munafik. Waliyadu billah. La yadurru bi khida'ihim syai'an, tidak memudaratkan tipu daya mereka itu sedikit pun terhadap hamba-hamba Allah mukminin. Tidak memudaratkan sedikit pun. Falayadul mu'minin an azhara al-munafikun al-iman, dan tidak membahayakan keimanan orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tahu ciri-ciri orang munafik sudah Allah jelaskan, sudah nampak. Kalau lu ngomong dusta, kalau janji ngingkari janjinya, enggak ditepati, kalau dikasih amanah berkhianat, kalau bertikai dia melampaui batas, ekstrim. Nah, ini orang-orang munafik. Tapi enggak diucapkan dengan lisan, dalam hati saja. Sehingga kalau dia ngomong, ya ya saja. Nah, oh ya, ya. Tahu ya, orang ini ciri-ciri orang munafik kok. Enggak usah dibalas percuma, sia-sia juga dibantah untuk apa? Dia juga nampak ciri-cirinya. Fasalimat bidzalika amwaluhum, sehingga selamatlah harta-harta mereka dari orang-orang munafik. Ketika dia melakukan jurusnya untuk minta ini, minjam ini, enggak akan bakal dikasih. Karena tahu, saya terpercaya, saya pernah kerja di sini, minjam ini. Ya, ya, ya. Tapi saya butuh duit, minjam, enggak akan bakal dikasih. Tahu ini orang dusta. Wahaponak dima'ahum, sehingga kaum mukminnya terpelihara darah-darah mereka, sehingga selalu waspada dengan orang-orang munafik. Wa sara kaidahum fi nuhurihim, sehingga jadilah tipu daya orang-orang munafik itu kembali di leher-leher mereka sendiri. Ya, akhirnya tipu daya mereka mengenai diri mereka sendiri. Wa hasala lahum bidzalika al-khizyu wal fadhiha fid dunya, sehingga mereka memperoleh kehinaan dan kerendahan dan malu di dunia. Nah, di dunia tentunya di akhirat. Kadang-kadang orang bosan, udah turun. Percuma. Kadang-kadang pengikutnya sendiri enggak mau dengar. Udah, turunlah kamu. Kami enggak tahu siapa kamu. Nah, enggak ngerti. sehingga dia rendah dan hina dan dipermalukan di dunia. Al-husnul mustamirru bisababi ma yahsul lil mu'minin minal quwwati wan nusrah. Dan orang munafik itu semakin sedih dan terus menerus dalam keadaan sedih. Kenapa? Disebabkan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman terus mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Orang munafik nyesal, waduh, kenapa saya gak ikut perang kemarin, menang ternyata, coba saya ikut menang kan jadi pahlawan saya. Nyesal dia. Nah, niatnya juga tidak ikhlas. Ternyata ketika mau berangkat jihad, ya Rasulullah, keluarga kami butuh ini, ya Rasulullah, saya begini dan begitu, banyak alasannya sehingga tidak mau berangkat jihad. Nah, ketika jihad menang, loh, kok menang? Padahal kita enggak berangkat, kok menang? Nyesal mereka. Orang-orang beriman tahu, oh ini tampang-tampang orang munafik. Nah, sehingga mereka sedih. Seharusnya kalau orang beriman, ketika kaum mukminin menang dalam pertempuran, seharusnya mereka juga ikut senang. Tetapi orang munafik malah sedih. Kenapa menang? Nah, summa fil akhirati lahumul azabul alim. Kemudian di akhirat mereka, orang-orang munafik mendapatkan azab yang pedih. Nah, mendapatkan azab yang pedih, waliyadu billah, bisababi kadzibihim, disebabkan kedustaan mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, wa fujurihim, dan disebabkan kena kejahatan-kejahatan mereka, dosa-dosa mereka. Suka dusta, enggak percaya, nah, suka bermaksiat, maka di akhirat mendapat azab yang pedih. Walhalu annahum min jahlihim, yang demikian itu keadaan seperti ini karena kebodohan mereka dan karena kedunguan mereka. La yash'uruna bidzalika, dalam keadaan mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar, mereka menipu diri mereka sendiri. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, fi qulubihim marad, dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Wal muradu bil marad huna, yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah maradus syak, penyakit keragu-raguan. Was syubhat, penyakit kerancuan, rancu. Wan nifaq, penyakit kemunafikan, di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit subhat dan syahwat, ragu-ragu, syak dan subhat, dan juga syahwat. Saya ulangi, dalam penyakit mereka terdapat penyakit subhat, wan nifaq, dan syak, bukan syahwat, tapi syak, keragu-raguan, dan subhat, kerancuan, wan nifaq, dan penyakit kemunafikan. Li'anna al-qalba, karena sesungguhnya yang namanya hati, hati manusia itu, yang namanya hati, ya'rudu lahu maridan, bisa ditimpa dua macam penyakit. Yang namanya hati ini bisa diserang dengan dua jenis penyakit. Yukhrijanuhu an sihhatihi wa i'tidalihi. Sehingga kalau hati dikenai penyakit, dua penyakit ini, maka hati ini enggak sehat lagi, lah berpenyakit, lurus lagi, tidak seimbang lagi. Penyakit apa saja yang bisa menyerang hati? Satu, maradus syubhat al batilah, penyakit syubhat yang batil, penyakit keraguan, kerancuan. Dulunya yakin sebenarnya, tapi sok ingin tahu, saya mau tabayun sehingga mendatangi orang-orang yang bermasalah dari kalangan ahlul bidah, sehingga mendengarkan subhat-subhat mereka, akhirnya jadi ragu-ragu. Jadi yang benar mana sih sebenarnya? Tuh kan, jadi ragu karena kamu mendengarkan subhat. Gara-gara subhat dia ragu-ragu, berarti hatinya kena penyakit. Dan biasanya subhat ini disebarkan oleh ahlul bidah. Terus mereka sebarkan melalui berbagai macam media-media massa, melalui WA, Telegram yang lainnya, mereka sebarkan subhat-subhat, kerancuan-kerancuan. Ketika kamu baca tulisan mereka, akhirnya hatimu kena penyakit subhat, menjadi ragu-ragu. Waliyahzubillah. Padahal al-haqqu bayyin wal batil bayyin. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Memang ada perkara-perkara di antara kedua perkara itu ada yang samar-samar. Tapi enggak usah takut. Tanyakan dengan para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah dengan ahlinya kalau memang kamu tidak tahu, supaya enggak ragu-ragu lagi. Jangan kamu bertanya dengan ahlus subhat dan ahlul bidah. Enggak sembuh, malah makin bertambah keraguan yang ada dalam hatimu. Ya ikhwati fillah wa khafiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Penyakit yang kedua setelah penyakit subhat yaitu penyakit syahwat al-mardiyah, penyakit syahwat yang menghancurkan. Tarikan-tarikan syahwat itulah dua penyakit yang bisa menyerang hati, subhat dan syahwat. Fal-kufru wal-nifaku wal-syukuku wal-bid'ah kulluha minal mardi subhat. Kufur, tidak beriman, kemunafikan, ragu-ragu, kebid'ahan, seluruhnya itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena subhat. Gara-gara subhat akhirnya kufur, enggak percaya. Gara-gara subhat keraguan akhirnya menjadi munafik. Gara-gara subhat menjadi ragu-ragu. Gara-gara subhat melakukan perbuatan bid'ah. Seluruhnya itu karena subhat. Mempelajari perkara-perkara yang subhat, yang tidak jelas. Wazani, dan adapun pelaku dan adapun perzinaan, na'udzubillah minaz zina. Wa mahabbatu al-fawahish, dan juga suka untuk mengerjakan perkara-perkara yang keji, kotor, jorok, rendah dan hina. Wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa fi'luha minal maradi syahwat, dan melakukan semua itu adalah penyakit, dan melakukannya merupakan penyakit-penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Maka yang Allah sebutkan apa yang ada di dalam dirinya orang munafik, fi qulubim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, yang dimaksud adalah penyakit subhat. Penyakit subhat. Nah, banyak keraguan sehingga mereka menjadi, banyak kerancuan sehingga mereka menjadi orang yang ragu-ragu, tidak yakin, tidak mantap di dalam berkeyakinan, tidak mantap di dalam beramal, tidak mantap di dalam berbicara karena masih ragu-ragu karena ada penyakit di dalam hatinya yaitu penyakit subhat. Ikhwati billah wa akhwati din rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fayutma alladhi fi qalbihi marad, berkaitan tentang para wanita, hendaklah mereka merendahkan suara-suara mereka, jangan dihias-hiasi, lemah gemulai di hadapan para laki-laki. Kenapa? Dengan lemah lembutnya wanita melenggak-lenggokkan suaranya, maka akan berkeinginanlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit syahwat. Naam. Wa ya syahwat az-zina, sehingga laki-laki yang mendengarkan nama wanita yang berlenggak-lenggok suaranya merdu, ditambah lagi gerak-gerak tubuhnya yang gemulai, maka seorang laki-laki tergoda ingin berzina dengannya. Mulai pikirannya, pandangannya menerawang kesana kemari. Naam, timbullah keinginan. Naam, ketika keinginannya semakin kuat, punya ilzam, sehingga dia pun melakukan. Wa'iyadzubillah, na'udzubillah minaz zina. Ketika zina, merasakan nikmat, terus-menerus sehingga tidak bisa keluar dari perbuatan zina, terus berzina, akhirnya menjadi sifat dia pezina yang tidak bisa berhenti sehingga hatinya mati waliyad billah, sehingga hidayah susah masuk ke dalam hatinya, dinasihati enggak masuk-masuk, enggak paham-paham, enggak ngerti-ngerti, karena sudah tertutup dengan ron dan titik-titik hitam karena perbuatan dosa dan maksiatnya waliyad billah. Wal muafi min aufi man azaydil mu'min mardaini, maka orang yang sehat, orang yang selamat adalah orang yang selamat dari dua penyakit ini, selamat hatinya dari penyakit subhat dan selamat hatinya dari penyakit syahwat. Fa hasala lahul yakin, sehingga karena tidak ada ke subhat maka dia memperoleh keyakinan, mantap di dalam berbicara, mantap di dalam berkeyakinan, mantap di dalam beramal, sehingga bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak ragu-ragu, mantap di dalam beriman. Wasabru an kulli maksiatin, dan dia bersabar dari seluruh maksiat, dia tahan, sabar sajalah, memang pengen sih tapi gak usah, itu dosa, itu maksiat, dia bersabar paling sebentar kenikmatan itu, toh nanti ujung-ujungnya naam azab, sehingga dia tahan dirinya, maka dia memperoleh pahala dan juga memperoleh kesehatan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang hak itu nampak hak ya Allah, karena banyak manusia menganggap yang batil itu hak, lo jelas itu jelek, salah, dosa, maksiat, tapi dia masih ragu-ragu. Na'udzubillah. Nah, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang hak itu nampak hak ya Allah, jangan ada kesamaran. Warzuqna tibah, dan berikanlah rizki kepada kami ya Allah agar kami mampu untuk mengikuti kebenaran, karena banyak manusia yang tahu itu benar sih tapi dia enggak sanggup. Apa kece orang kelak, apa kata orang kalau saya ikut, apa kata orang nanti kalau saya, banyaklah alasannya, tidak mampu dia untuk mengikuti kebenaran padahal dia tahu, dia yakin itu benar, berarti dia belum dapat rezeki untuk bergabung dengan al-haq. Wa arinal batila batila, ya Allah tunjukilah kami ya Allah yang namanya kebatilan itu nampak kebatilan, karena banyak orang menyangka kebatilan itu adalah hak. Bagus itu tuh, daripada lebih baik, sehingga menganggap suatu kebatilan itu adalah kebenaran, sehingga menjadi adat istiadat, acara seremonial yang terus mereka kerjakan dalam keadaan itu sebenarnya kebatilan, tapi mereka tidak tahu, tidak sadar, tidak mengerti. Nah, warzuqna jatinabah, dan ya Allah berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa menghindari kebatilan tersebut, karena banyak manusia tahu itu batil tapi dia tetap mengerjakannya. Bagaimana lagi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal, sehingga dia tetap di atas kebatilan padahal dia tahu itu ada kebatilan, itu dosa, itu maksiat. Maka tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu untuk meninggalkan kebatilan. Terus berdoa kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah untuk mengerjakan al-haq dan diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan kebatilan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang. Naktafi bi'adzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.